Iyakan aku pergi jauh, titipkan peri, tak sedikit pun peduli. Seandainya kamu merasakan jadi aku sebentar saja, takkan sanggup hatimu terima sakit ini begitu parah. Oh, pergi jauh, titipkan peri, tak sedikit aku sebentar saja, Pak Judika. Jangan lupa di subscribe. Semoga suka. Jangan lupa di share juga. Kalau ada request seperti biasanya komen. Komen di bawah. Terus jangan lupa follow Instagramnya Afyukila juga. Ada Instagram, Facebook, Twitter, semuanya sama Afyukila. Afyukila. Hope you like it. Thanks for watching, guys. Thanks for watching. Semoga suka. Bye bye.